enggak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Neng, beli batik warnanya terang. Neng, tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah. Barakallah. Banyak harta ngapain, ngapain kalau gak berkah pikirin? Oh, punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Punya rezeki bagi tolongin. Oh, jadi miskin gak mungkin. Allah yang jamin. Hidup indah bila mencari Tuhan kami, berkahi hidup ini sampai tua nanti, dan sampai kami mati. Banyak harta ngapain?